Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a wa attaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulah faqad faza fawzan 'azima amma ba'd fa inna astaqal hadithi kalamullahi ta'ala wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Qala al-Imam Abu Abdullah Al-Bukhari rahimallahu ta'ala bab man mata lahu siqtun, bab seseorang yang ditinggal mati oleh anaknya karena keguguran, karena masih kecil. Atau karena terjatuh kemudian meninggal. Pada bab ini barakallahu fikum, Al-Imam Al-Bukhari memasukkan dalam bab atau dalam kitab Adabul Mufrad karena memang terkait dengan adab kepribadian seseorang ketika Allah Subhanahu wa taala menguji seseorang dengan hilangnya nyawa dari orang yang dia cintai, dari keluarganya, istri atau suaminya, anak-anaknya, orang tuanya, barakallahu fikum. Maka dalam bab ini khusus ya terkait seorang anak yang meninggal. Terkadang meninggalnya karena keguguran, barakallahu fikum, terkadang karena masih kecil dan dia jatuh. Dalam bab ini beliau Al-Imam Al-Bukhari membawakan 3 hadis, membawakan 4 hadis. Namun dikarenakan yang diambil adalah yang sahih-sahihnya, maka barakallahu fikum hadis yang pertama yakni hadis Sahal bin Handalah atau Sahal bin Handaliyah Al-Handaliyah, sanadnya dhaif, lemah. barakallahu fikum. Namun di situ diceritakan bahwasanya Sahal bin Al-Handaliyah, yakni athar, ini sebuah athar. Beliau menyatakan la'ai yuladali fil Islam waladun atau waladu siqtin fa'ahtasibuhu ahabbu ilayya min antakuna li ad-dunya jami'an wa ma fiha. Kata Sahal bin Al-Handaliyah, sungguh apabila dilahirkan untukku seorang anak yang kemudian gugur, keguguran, meninggal masih kecil, lalu aku mengharapkan pahala ya dari musibah tersebut, ya, hal itu lebih aku cintai daripada dunia seisinya, semuanya adalah milikku. Ini menekankan bahwasanya barakallahu fikum, kesabaran itu tidak ada tandingannya. Dunia dan isinya dibandingkan dengan kesabaran, barakallahu fikum, jauh lebih utama kesabaran yang membuahkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini barakallahu fikum, asar ini ya, ucapan sahabat yang mulia Sahal bin Al-Handaliyah ini barakallahu fikum sanadnya lemah. Namun barakallahu fikum secara makna ya benar, tapi sanadnya lemah. Maka kita masuk pada hadis yang berikutnya. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Muhammad ibnu Salam, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Salam qala, beliau berkata, akhbarana Abu Muawiyah, telah mengkhabarkan kepada kami Abu Muawiyah qala, beliau berkata, haddatsana Al-A'mash, telah menceritakan kepada kami Al-A'mash an Ibrahim At-Taimi, dari Ibrahim At-Taimi anil Harith ibnu Suwaid, ibni Suwaid, dari Al-Harith ibni Suwaid an Abdullah qala, dari Abdullah barakallahu fikum qala Rasulullah alaihi salatu wassalam, bahwasanya Rasul Abdullah bin Mas'ud ya alaihi salatu wassalam beliau bersabda, Nabi bersabda, ayyukum malu warifihi ahabbu ilaihi min malihi, siapakah di antara kalian yang harta warisannya lebih dia cintai daripada harta dia sendiri? Adakah di antara kalian yang lebih mencintai harta warisan dibandingkan harta dia sendiri? Qalu, maka para sahabat ketika ditanya demikian oleh Nabi, mereka menjawab, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma minna ahadun illa maluhu ahabbu ilaihi min mali warithihi. Tidaklah salah seorang dari kami melainkan hartanya, harta dia sendiri, lebih dia cintai daripada harta warisan. Ya, harta warisan barakallahu fikum kan dibagi orang banyak. Akan barakallahu fikum bergeser. Faqala Rasulullah alaihi salatu wassalam, maka Rasul alaihi salatu wassalam beliau bersabda, i'lamu annahu laisa minkum ahad illa malu warithihi ahabbu ilaihi min mali maluka min malihi. Ketahuilah oleh kalian, kata Nabi, bahwasanya tidaklah salah seorang dari kalian melainkan harta warisannya justru itu yang lebih dia cintai daripada hartanya sendiri, dibalik oleh Nabi. Ya, kalau kata para sahabat, ya kami lebih senang harta sendiri daripada harta warisan. Kalau harta sendiri masih belum bergeser, kalau sudah menjadi harta warisan, ya barakallahu fikum, sudah berkurang. Maka Nabi menegaskan, tidaklah salah seorang dari kalian melainkan harta warisan justru itu yang akan menjadi sesuatu yang lebih kalian cintai daripada hartanya sendiri. Baru Nabi menjelaskan mengapa demikian. Maluka maqaddamta wa malu warisika ma'akhorta. Karena hartamu yang sesungguhnya itu adalah harta yang sudah habis, yang sudah lewat, yang sudah terbelanjakan, yang sudah habis, itu hartamu yang sesungguhnya. Sementara harta warisanmu adalah harta yang masih engkau pegang, yang masih ada pada dirimu. Maksudnya barakallahu fikum, ketika seseorang punya uang, ya misalkan 200 juta, 100 juta sudah habis dia belanjakan, dia masih hidup. Nah, itulah uang dia. Kadang bernilai ibadah, diantaranya diinfakkan, disedekahkan, dibelanjakan pada perkara-perkara yang ma'ruf, baik untuk menafkahi keluarganya, menyantuni anak yatim, memberi makan fakir miskin. Itu harta dia. Terkadang juga bernilai negatif, dosa, apabila dia salurkan pada perkara-perkara yang haram. Itu harta dia. Ini dalam Islam seperti itu. Adapun 100 juta yang berikutnya yang masih dia pegang, ya, hakikatnya itu bukan harta dia. Kenapa? Kalau dia mati, apakah dibawa? Tidak kan, akan menjadi rebutan bagi ahli waris. Itu yang dimaksud oleh Nabi. Barakallahu. Lalu apa kaitannya, ya, hadis ini dengan bab orang yang anaknya meninggal karena keguguran. Di antara barakah hukum yang namanya harta kepemilikan itu adalah anak. Ketika anak meninggal berarti milik dia. Lalu dengan apa dia itu menyikapi anak tersebut? Sebagaimana dengan apa dia menyikapi barakah hukum harta yang sudah lewat? Dia belanjakan atau dapat musibah dia sabar. Demikian pula barakallahu fikum, seorang anak, ya, ketika sudah meninggal, ya, yang itu sebenarnya kenikmatan, ya, sama dengan harta. Allah Subhanahu wa taala selalu menyebutkan, ya, fitnah, ujian pada anak juga harta. Al-mal wal banun zinatul hayatad dunya, zinatul hayatid dunya, barakallahu fikum. Terus begitu disebutkan. Harta dan anak-anak merupakan perhiasan, ya, kehidupan dunia. Juga disebutkan dalam surat yang lain. Apabila menyebutkan fitnah anak, ada juga fitnah harta. Barakallahu fikum. Jadi kaitannya, ya, anak yang meninggal berarti anak dia sendiri. Barakallahu fikum. Maka dengan apa dia harus bersikap? Barakallahu fikum. Maka pada hadis ini, hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, padanya bisa diambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, adab para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis ini menunjukkan adabnya para sahabat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Di antaranya memanggil Nabi dengan Rasul, ya Rasulullah. Tidak boleh para sahabat ketika itu memanggil dengan namanya, ya Muhammad, tidak boleh. Kecuali ketika membaca ayat yang di situ memang ada berkafikum namanya Muhammad. Ya, seperti dalam surat Muhammad. Atau namanya Ahmad. Ahmad ini nama lain dari Muhammad. Barakallahu'alaikum. Bagaimana dalam surat As-Saff? Barakallahu'alaikum. Dan para sahabat kalau memanggil Nabi, volumenya itu tidak lebih keras dari Nabi. Misalkan Nabi memanggil para sahabat dengan agak keras, maka para sahabat tidak sama kerasnya, tapi di bawahnya volumenya ketika menjawab. Dan berteriak memanggil Nabi itu merupakan, ya, bisa sampai pada taraf kekufuran, ya, melecehkan Nabi. Barakallahu. Kemudian faedah yang berikutnya, yang kedua, asal tabiat manusia diantaranya sangat menyukai harta. Asal tabiat manusia diantaranya adalah sangat mencintai harta. Sebagaimana dalam surat Al-Fajr, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tuhibbunal mala hubban jamma." Dan kalian selalu mencintai harta dengan kecintaan yang sangat. Dipungkiri atau tidak, salafi maupun bukan salafi, senang yang namanya harta. Hanya saja beda biasanya nanti. Ya. Hukum asalnya senang dengan namanya harta. Orang kafir, orang mukmin, hukum asalnya senang. Dan barakah hukum, dalam surat Ali Imran ayat ke-14. Al-Fajr surat keberapa ya? Coba dilihat, dicek. Ana lupa. Al-Fajr ya. Surat Al-Fajr. Ya. Kemudian di antara bukti yang menunjukkan manusia senang dengan harta, surat Ali Imran ayat ke-14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zuyyina lin-nas hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatir al munqantar minal dhahab wal fiddah wal khayl al musawwamah wal an'am wal harth. Zalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab." Surat Ali Imran ayat ke-14. Allah berfirman yang artinya, dijadikan indah pada pandangan manusia, akhirnya menyukai. Hubbus syahawat minan nisa, keinginan, kecintaan kepada apa-apa yang diingini, disukai, berupa para wanita, istri-istri. Mencintai wanita, istri yang halal, ya, barakafikum, itu memang perkara yang diperbolehkan. Ya, barakafikum. Bahkan menjadi, ya, penyejuk hati, sebagaimana anak yang soleh dan solehah. Wal banin, dan senang dengan anak-anak. Wal qanatiril munqantarah, dan harta yang banyak, minan zahab, dari jenis emas, wal fiddah, perak. Jadi hukum asal manusia itu senang dengan yang namanya harta. Walaupun tidak punya emas, ya, tapi ATM-nya ratusan juta, ya, dibelikan emas juga sama. Wal khayl al musawwamah, atau kuda pilihan, kuda yang terlatih. Wal an'am, dan binatang-binatang ternak. Wal harth, sawah, ladang, ya, kebun. Ya, barakallahu fikum. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Itulah kesenangan kehidupan di dunia, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi sementara memang seperti itu. Ya. Nanti ketika sudah di akhirat, ya, belum tentu, dan memang tidak dibawa apa yang dia miliki, kuda, ya, emas. Wallahu indahu husnul ma'ab. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, yakni surga. Apabila harta yang dia miliki, wanita, anak-anak, ya, kemudian emas, perak, hewan tunggangan atau yang lain-lain, kebun, dia gunakan untuk, ya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak tergiur dengan yang dia miliki. Itu semua sebagai wasilah agar dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Wallahu indahu husnul ma'ab. Barakallahu. Kemudian juga dalam surat Al-Kahfi ayat ke-46. Al-Kahfi ayat ke-46, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya." Harta dan anak-anak merupakan perhiasan di kehidupan dunia. Ya, harta dan anak-anak itu merupakan perhiasan bagi seorang di kehidupan dunia. Wal baqiyatus shalihat khairun inda rabbik thawaba wa khairun amala. Namun amalan-amalan soleh lebih baik di sisi Rabbmu pahalanya, dan lebih baik, barakallahu fikum, hasilnya. Al-Kahfi ayat ke-46. Berkata Al-Imam Al-Qasimi, Al-Imam Al-Qasimi dalam tafsir beliau rahimahullahu taala, beliau menjelaskan kenapa harta dan anak-anak disebut sebagai perhiasan kehidupan dunia. Beliau menyatakan, al-malu wal banun zinatul hayatid dunya wa dzalika li'anatihima fiha wa wujudi syaraf bihima. Kata beliau Al-Imam Al-Qasimi rahimahullah, harta dan anak-anak bisa menjadi perhiasan di kehidupan dunia ini. Hal itu karena harta dan anak-anak bisa membantu orang tersebut di kehidupan dunia ini untuk mencapai asyaraf, kemuliaan. Ya, terkadang kemuliaan hanya di sisi manusia. Anaknya berprestasi, orang tuanya namanya terangkat, hartanya banyak, ya, bisa jadi caleg. Yang lain tidak ada yang berkomitmen mampu untuk menandingi. Ya, di sisi manusia sedikit naik daun. Barakallahu. Namun di sini summa, kemudian asyara ila annahuma laisa min asbabis syaraf al-ukhrawi. Kemudian Allah mengisyaratkan bahwasanya keduanya, harta dan anak-anak, hakikatnya itu bukanlah sebab yang sesungguhnya untuk mencapai kemuliaan di akhirat. Jadi sebab yang sesungguhnya itu bukan pada anak dan harta. Ya, nanti akan disebutkan pada apa? It la yahtaju fiha ilaihima. Kenapa? Karena ketika sudah masuk ke alam akhirat, tidak butuh lagi yang namanya anak dan harta. Karena sudah nafsi-nafsi. Yang namanya anak sendiri-sendiri. Harta juga gak dibawa di akhirat. Membawa apa? Amalan soleh. Biqaulihi. Ya, mengisyaratkan dengan firman Allah. Wal baqiyatu sholihat khairun inda rabbika thawaba wa khairun amala. Yakni wal a'mal allati tabaqa samaratuha al ukhrawiyah. Ya, mengisyaratkan bahwasanya yang mencapai, yang membuat seorang mencapai kemuliaan di akhirat adalah amalan-amalan yang ya membuahkan ya buah-buah yang baik di akhirat. Minal i'tiqadat, berupa keyakinan-keyakinan yang sahih, yang benar tatkala di dunia. Wal akhlak, merupakan berupa akhlak yang baik, yang mulia, akhlak kepada Allah, akhlak kepada manusia, kepada akhlak kepada lingkungan, akhlak kepada hewan. Wal ibadat al-kamilat, dan berupa ibadah-ibadah yang sempurna. Jadi amalan soleh inilah yang sebenarnya ya membuat seseorang itu mulia. Kalau yang tadi disebutkan al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Ketika orang memakai zinah perhiasan kan nampak mulia. Ya. Coba barakallahu, ketika ada seorang raja memakai pakaian yang bagus dengan orang biasa compang-camping, di sisi manusia lebih mulia yang raja. Ini kita enggak bicara tentang yang syar'i, lebih syar'i mana. Ternyata Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan dalam surat Al-Kahfi tadi ayat ke-46 ya. Wal baqiyatu sholihat khairun inda rabbika thawaba wa khairun amala. Namun amalan soleh itu lebih baik di sisi Rabbmu pahalanya, dan lebih baik ya balasannya atau hasilnya. Khairun inda rabbika minal mali wal banin. Ya, bahwasanya amalan soleh yang membuahkan ya pahala-pahala di akhirat itu lebih baik daripada harta dan anak-anak. Fil jaza, baik dalam hal balasan. Wal faedah, dan faedah kemanfaatan. Wa khairun mimma yata'allaku bihima minal amal, dan lebih baik daripada apa-apa yang berkaitan dengan hasilnya. Barakallahu fikum. Fa innama yunalu bihima minal amal ad-dunyawiyah amruha ilaz zawal. Karena sesungguhnya apa yang dicapai oleh seseorang berupa harta dan anak-anak tatkala di dunia, keduanya bisa hilang. Ketika sudah meninggal ya sudah hilang, enggak dibawa. Meninggal tidak kemudian anaknya ikut ke kuburan masuk. Ya. Hartanya juga mobil, ya, sepeda juga tidak masuk dalam kuburan, tidak. Barakallahu. Wa ma yunalu bil baqiyati sholihat min manazilil qurab ar-rabbani wan na'imil abadi la yazulu wa la yahul. Sementara apa yang dia capai berupa amalan yang soleh ya, dia dekat posisinya dengan Allah Rabbnya, dan dia mendapatkan kenikmatan yang abadi, maka kenikmatan tersebut tidak akan hilang dan berpindah. Ini barakallahu'alaikum perbandingan antara ya zinatul hayatid dunya wal akhirah. perhiasan di dunia dan perhiasan di akhirat. Perhiasan di dunia ya selain amalan soleh, perhiasan di akhirat adalah amalan soleh. Maka ketika seseorang diberi perhiasan dunia berupa anak, harta, atau barakahikum yang lain-lain, maka agar membuahkan amalan soleh, ya, maka harus barakahikum dijalankan sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasulnya. Dididik, kemudian hartanya dibelanjakan pada perkara yang halal, perkara yang barakahikum syar'i, maka akan membuahkan amalan soleh. Barakahikum. Faedah yang berikutnya, hadis ini menjelaskan kepada kita hakikat harta sendiri dan harta orang lain. Hakikat harta sendiri dan harta orang lain. Nabi menjelaskan hakikat harta sendiri. Maluka, kata Nabi, mata qaddamta atau ma qaddamta. Hartamu itu yang sudah habis. Hartamu adalah apa-apa yang sudah habis. Ya sudah, itu hartamu. Baik yang dibelanjakan untuk perkara yang makruf atau dibelanjakan pada jalan-jalan yang haram, ya itu sudah hartamu. Kadang bernilai pahala, terkadang bernilai dosa. Sementara harta orang lain, ya, harta ahli waris itu adalah harta seseorang yang masih dia pegang. Ma'akhorta wa malu warithika ma'akhorta, kata Nabi. Dan harta ahli warismu adalah apa yang masih engkau pegang, masih tertahan di tanganmu. Oleh karena itu, barakofikum, ya, mana yang lebih kaya? Orang yang kekayaannya ini masih ada di tangannya, atau yang kekayaannya sudah habis namun dia lebih miskin daripada orang yang kaya secara kasat mata karena kekayaannya masih di tangannya? Barakallahu'alaikum. Maka kalau sama-sama, ya, dipakai di jalan, barakallahu'alaikum, yang hak, yang benar, maka yang sudah habis dia belanjakan di jalan yang benar, yang halal, yang syar'i, maka itu lebih kaya. Berarti dia telah menghabiskan hartanya di jalan yang benar. Dengan ini kita bisa ngoreksi diri kita. Kira-kira harta kita itu sebanyak apa? Semenjak kita megang uang mungkin sudah mengerti ini uang 500, 5000. Sampai sekarang yang sudah habis itu harta kita kira-kira berapa total kenikmatan yang Allah berikan? Dengan itu biar kita barakallahu'alaikum tidak meremehkan nikmat Allah, tidak kemudian masih noleh kanan noleh kiri, kok sepertinya Allah tidak adil. Ya, saya barakallahu'alaikum belum punya mobil, dia pun sudah punya mobil. Ya alhamdulillah, kita belum pernah operasi seperti dia yang punya mobil operasi. Ya, kan begitu. Demikian pula kita bisa mengoreksi diri kita. Harta yang kita miliki selama ini kemana? Ke jalan yang hak, jalan yang benar, atau sia-sia? Atau habis tanpa ada faedahnya, tanpa ada manfaatnya? Boros, semisalnya. Kemudian dengan ini, harta yang masih kita pegang kan disebutkan oleh Nabi, wa malu warithika ma'akhorta, dan harta ahli warismu adalah harta yang sekarang kamu pegang itu. Nah, dengan ini barakallahu'alaikum, berarti ya, agar ini adalah menjadi kita, milik kita barakallahu'alaikum, maka jangan dibelanjakan sia-sia. Ya. Kalau harta yang ada pada kita kemudian kita meninggal, harta kita ini yang menjadi rebutan ahli waris dibelanjakan pada jalan yang salah, kita enggak dosa. Kecuali kita bermaksiat dengan berwasiat untuk ya, membuat harta tersebut dipalingkan dari jalan yang hak, dibelanjakan kepada jalan yang haram, maka berdosa kita. Tapi ketika kita meninggal, kemudian harta kita menjadi rebutan ahli waris, harta tersebut barakallahu'alaikum bukan harta kita. Ketika sudah menjadi rebutan ahli waris, maka ahli waris tersebut masing-masingnya yang mengambil bagian harta dari kita, dia yang bertanggung jawab. Maka selagi masih punya harta barakallahu'alaikum, maka gunakan pada perkara-perkara yang ma'ruf. Membayar hutang lebih didahulukan daripada sedekah. Ya. Membayar hutang hukumnya wajib, sedekah hukum asalnya sunnah. Kecuali sedekah pada keluarga, ya, istri, anak, ya memang itu ada berkahikum diupayakan juga. Kemudian ta'awun, infak, sedekah, zakat, ya berkahikum. Jadi jangan dianggap wah orang itu kaya, kok bisa? Dia punya ladang, punya uang, punya ini, punya saham di sini, punya saham di sana. Masya Allah. Kalau baca ini, masya Allah, kayaknya bukan harta dia. Siap-siap diambil ahli waris jadi rebutan. Ini kalau bicara sesuai kacamata Islam seperti ini. Jadi kalau ya barakalikum hitungan-hitungan dunia, ya harta kita tuh ya yang sudah habis dan yang masih dipegang barakalikum. Tayyib. Kemudian faedah yang berikutnya. Kaitan hadis ini dengan bab tadi telah disebutkan, di antara harta seseorang adalah anak-anak. Karena kan Allah barakallahu fikum menggandengkan harta dan anak-anak. Al-mal wal banun. Maka ketika seorang anak meninggal masih kecil atau keguguran, ya barakallahu fikum, maka bagaimana seseorang bersikap, ya maka sikap dia barakallahu fikum, dia harus yang pertama, ya jelas dia bersabar. Dikatakan bersabar disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat ke-155. Ya, dan berikutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat." Wabashiris sabirin. Dan sungguh kami, kata Allah Subhanahu wa taala, akan menguji kalian dengan sesuatu berupa rasa takut. Terkadang takut berkomikum berupa takut miskin. Diuji. Takut berupa kehidupan ya di masyarakat di negerinya yang penuh dengan teror, penuh perang, diuji, maka harus sabar. Walju, dan juga terkadang diuji dengan rasa lapar, rasa haus, kelaparan yang berkepanjangan. Kemudian ya kebun-kebun yang hancur, tidak panen. Mata pencaharian yang susah sehingga terjadi kekurangan harta, lapar. Wa naqsim minal amwal, atau diuji dengan kurangnya harta benda. Miskin, sudah berupaya untuk kerja ini, usaha itu bangkrut, terus begitu. Wal anfus, atau berkurang jiwanya, yakni keluarganya meninggal sebagiannya, diuji. Ya, hari ini ibunya bulan depan anaknya ya diuji. Wastamarot, dan juga terkadang diuji dengan buah-buahan yang tidak panen, gagal panen. Barakallahu. Wabashiris sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi ketika seseorang ditinggal mati oleh anaknya, baik masih kecil karena keguguran, jatuh atau yang lainnya, maka harus sabar. Barakallahu. Bagaimana sabarnya? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Yakni orang-orang yang apabila ketika ditimpa musibah dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu apa faedahnya mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu ucapan apa, Ahmad? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un ucapan apa, disebut ucapan apa? Loh, lupa. Alka? Apa? Lupa. Masya Allah. Apa? Loh, lupa. Is? Istirja. Nah, barakallahu fikum. Katakan istirja ya, barakallahu fikum, kembali kepada Allah. Mengakui bahwasanya kita milik Allah, akan kembali kepada Allah. Memang berat, barakallahu fikum. Ya, ketika ditimpa musibah itu untuk mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ketika musibah itu sangat besar, itu pun terkadang lupa. Walaupun sering ngaji, paling ya ingatnya ya waduh itu ya, baru setelah itu agak lama, duh iya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Namun pernah kita singgung kapan seseorang itu dianggap sabar, yakni ketika pada kejadian pertama. Sebagaimana sabda Nabi, innamas sabru inda sodamatil ula. Kesabaran itu dianggap ketika awal pertama kali muncul. Bersikap apa dia? Nah, maka itu yang teranggap. Kalau pertama kali muncul, menampar-nampar pipi, teriak, mencela Allah dan takdirnya, kemudian merobek-robek pakaian, menggundul rambutnya, teriak-teriak, kemudian besoknya baru innalillahi wa inna ilaihi rajiun, belum dikatakan bersabar. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi ketika membawakan hadis. Kemudian manfaat orang bersabar akan mendapatkan solawat, pujian, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya. Ulaika alaihim solawatum mir rabbihim wa rahmah. Wa ulaika humul muhtadun, dan akan mendapatkan hidayah. Barakallahu. Jadi ketika seorang anak meninggal, ya baik karena keguguran atau masih kecil, jatuh, maka dia bersabar dengan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian apakah boleh menangis? Jawabannya boleh. Karena Nabi juga pernah menangis. Tatkala putra beliau yang bernama Ibrahim, beliau memiliki putra bernama Ibrahim, ibunya bernama Maria, seorang budak. Barakallahu fikum. Ibrahim putra beliau ini dititipkan kepada seseorang yang kerjanya sebagai, barakallahu fikum, tukang besi. Suatu ketika dikabari, diinfokan kepada Nabi bahwasanya putra beliau dalam keadaan sakit parah dan ya sempat sakaratul maut. Akhirnya berkabikum digendong oleh Nabi, ya mulailah ya air mata Nabi berkabikum mengalir. Ketika itu seorang sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf mengatakan, wa anta ya Rasulullah. Loh, kenapa Anda menangis wahai Rasulullah? Dikiranya menangis itu meniadakan ya keimanan terhadap takdir. Dikiranya menangis sedih dikarenakan musibah ya itu meniadakan kesabaran. Namun tidak demikian. Nabi menyatakan, ya Ibnu Auf, innaha rahmah. Wahai Ibnu Auf, yakni Abdurrahman bin Auf, tangisan ini adalah rahmat. Kemudian beliau menangis lagi. Kemudian beliau menyatakan, innal ain tadma. Sesungguhnya kedua mata itu bisa menangis. Wal qalbu yahzan, dan yang namanya hati bisa bersedih. Wala naqulu illa ma yardah rabbana. Atau ma yardah rabbuna, dan kita tidak akan mengucapkan sesuatu dari musibah kecuali apa yang mendatangkan ridho Rabb kami. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun, dan sesungguhnya dengan perpisahan dirimu wahai Ibrahim kami benar-benar bersedih. Jadi Nabi juga bersedih, pernah menangis, pernah tertawa. Namun tertawa beliau tidak terbahak-bahak. Ya, beliau hanya tersenyum. Kemudian terlihat sedikit giginya. Kenapa Nabi tidak pernah tertawa terbahak-bahak? Karena Nabi pernah melihat neraka. Ya. Jadi tidak ada manfaatnya tertawa terbahak-bahak. Barakallahu fikum. Jadi boleh menangis asalkan tidak mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fikum. Dan nangisnya ini ya tidak diikuti dengan perkara-perkara yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, maka boleh. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Lanjut. Hadis yang berikutnya. Qala. Qala Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam beliau bersabda, ma ta'udduna fikum ar-raqub. Nabi bertanya kepada para sahabat, apa anggapan kalian tentang wanita yang ditinggal mati oleh anaknya? Dalam pengertian yang lain, wanita yang mandul, apa anggapan kalian? Qalu, maka para sahabat menjawab, ar-raqub alladzi la yuladu lahu. Ar-raqub adalah orang yang tidak diberi anak. Qala, maka Nabi menjawab, la, bukan itu. Hakikat ar-raqub adalah walakin ar-raqub alladhi lam yuqaddim min waladihi syai'a. Akan tetapi hakikat ar-raqub, orang yang tidak memiliki anak, adalah orang yang tidak bisa mendapatkan sedikitpun kemanfaatan dari anak. Dia punya anak, tapi ternyata punya anak atau tidak sama saja, tidak membuahkan manfaat, tidak membuahkan pahala, tidak membuahkan faedah. Itu disebut ar-raqub. Barakallahu. Maka pada hadis ini ya diambil faedah barakallahu. Di sini ada tasliyah, hiburan bagi orang yang belum memiliki anak. Dan di sini ada penjelasan bahwasanya hakikat orang yang belum memiliki anak adalah orang yang tidak bisa mengambil manfaat sedikitpun dari anaknya. Padahal manfaat anak sangat banyak. Ya, diantaranya sebagai wasilah menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika masih hidup anaknya berkomikung, ya, dia didik di atas tarbiyah Islamiyah. Dia mendapatkan pahala. Kalau anaknya meninggal, sebagaimana yang disebutkan pada hadis sebelumnya, 3 anak, 2 atau 1, di situ bisa masuk ke dalam surga kalau bersabar. Kemudian kalau anaknya perempuan semua, maka anak perempuan semua juga bisa menghalangi seseorang dari neraka. Demikian pula ketika anak, ya, di antara manfaatnya dididik oleh orang tua di atas tarbiyah Islamiyah, kemudian menjadi anak yang soleh atau solehah. Barakallahu, ketika orang tua meninggal lalu mendoakan orang tuanya, maka orang tuanya akan terus mendapatkan kucuran pahala dari anaknya tadi. Sebaliknya, kalau orang itu tidak mau tahu dengan anaknya, pendidikannya tidak diperhatikan, akhirnya menjadi anak yang durhaka dengan sebab orang tuanya. Al-jaza'u min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan amalan. Maka seperti itu disebut rokuk. Walaupun punya anak, dianggap sama saja seperti tidak punya anak. Barakallahu'alaikum. Yang berikutnya, qala, berkata al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, qala Rasulullah alaihi salatu wassalam, ma ta'udduna fikum as-surah, apa anggapan kalian tentang orang yang perkasa, orang yang jago gulat, jago bela diri, hebat, apa yang kalian maksud dengan orang hebat, dengan orang kuat? Qalu, para sahabat menjawab, huwallazi la tusri'u ar-rijal, orang yang kuat, yang hebat adalah orang yang tidak ada dari kalangan laki-laki yang bisa mengalahkan dia. Ini kata para sahabat. Faqala, maka Nabi menjawab, la, bukan itu. Walakin as-sura'ah alladhi yamliku nafsahu indal ghadab, orang yang kuat adalah orang yang bisa menguasai jiwanya, menguasai hawa nafsunya ketika marah. Barakallahu fikum, ketika marah. Ketika ada orang kuat keker, ketika marah dia bisa banting, satu kali bantingan langsung pecah. Maka wah, kuat sekali. Bukan itu, ya. Barakallahu fikum. Bisa ngalahkan sana, bisa ngalahkan sini. Tidak ada yang menandinginya dalam gulat bela diri. Bukan itu yang dimaksud. Betapa banyak orang yang kuat, ternyata kesabarannya tidak seberapa. Suruh sholat, kalah sama anak-anak kecil. Masya Allah. Ya, badannya itu loh, gak gemetar kalau berjalan, tidak menggigil seperti mbah-mbah. Tapi banyak mbah-mbah yang, kakek-kakek yang masih sholat berjamaah. Mana yang lebih kuat? Ini dalam hal ibadah. Maka dalam hal marah, barakallahu'alaikum, orang yang kuat kata Nabi adalah orang yang bisa menahan amarahnya, menguasai diri. Maka pada hadis ini diambil faedah. Yang pertama, sifat marah merupakan sifat yang lumrah dan ada pada diri seseorang. Ya, Sifat marah merupakan sifat yang lumrah dan ada pada diri seseorang. Karena kan Nabi juga menyatakan alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Faedah yang kedua, marah ada kalanya terpuji dan ada kalanya tercela. Marah ada kalanya terpuji dan ada kalanya tercela. Barakallahu. Kata Al-Imam Ibnul Athir, bukan Ibnu Katsir, Ibnul Athir. Beliau menyatakan barakallahu yang artinya marahnya seseorang bisa terpuji dan terkadang bisa tercela. Bisa terpuji apabila dalam koridor agama dan al-haq, maka terpuji. Tercela apabila sebaliknya. Marahnya itu bukan karena agama dan bukan karena kebenaran. Pribadi, ya, ketersinggungan, barakallahu fikum. Marah ketika terpuji masih dalam batasan agama, barakallahu fikum, dianggap terpuji dalam batasan agama, seperti marah ketika Allah dan Rasulnya dicela. Ya. Tapi ingat, kemarahannya di sini tetap harus terarah. Bukan kemudian ketika ada orang mencela Allah dan Rasulnya langsung dibunuh. Nah, ini berarti tidak pada batasan yang benar. Jadi nasihati. Dia tergerak untuk membela Allah dan Rasulnya. Seperti marah dengan kekufuran, tidak senang kekufuran kesyirikan. Adapun ucapan seseorang marah itu dosa, itu perlu dirinci. Barakallahu fikum, perlu dirinci. Kemudian faedah yang berikutnya, keutamaan marah. Yang pertama, dia dianggap sebagai orang yang kuat. Keutamaan menahan marah, ya, afwan. Keutamaan menahan marah. Yang pertama, dia dianggap sebagai orang yang kuat. Barakallahu'alaikum. Kemudian dia akan mendapatkan hidayah, rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam surat As-Syura, As-Syura ayat ke-37 dan 40. Dan di antara keutamaan menahan marah dalam keadaan dia mampu membalas. Ini ada hadis tersendiri. Dia akan diberi bidadari, suruh milih bidadari mana yang dia mau. Model apa? Barakallahu fikum. Dia dipanggil di tengah-tengah, ya, kumpulan manusia di akhirat besok, suruh milih bidadari yang mana yang kamu mau. Gratis. Tidak ada pakai KUA-KUA, enggak ada. Tidak usah izin sama istrinya. Ya. Barakallahu fikum. Kemudian faedah yang berikutnya, adab di saat marah. Adab di saat marah. Pertama, adab dalam bentuk ucapan. Adab dalam bentuk ucapan. yakni mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Husain, apa doa ketika marah? Doa ketika marah? Oh, lupa. Alkah, doa ketika marah? Nah, ya, perhatikan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini dalam bentuk ucapan. Kemudian dalam bentuk sikap. Yang pertama, dia usahakan menahan agar tidak marah. Dia harus berusaha agar tidak marah, ditahan. Kalau ternyata mau tidak mau dia marah, maka marahnya jangan berkepanjangan. Barakallahu. Kemudian berupa tindakan, ya. Yang tadi berupa ucapan, bagaimana caranya, sikap, kemudian berupa tindakan. Disebutkan oleh Nabi, "Idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'im falyajlis." Apabila salah seorang dari kalian marah dalam keadaan berdiri, maka hendaknya duduk. Duduk, ya. Fa in dhahaba anhul ghadab, kalau memang dengan itu ya marahnya bisa hilang. Wa illa, namun kalau tidak bisa hilang, sudah berdiri, duduk, masih belum bisa hilang, falyattaji, maka hendaknya berbaring. Barakallahu. Lalu bagaimana kalau orang menyupir mobil kan dalam keadaan duduk? Wah, harus ganti posisi nih, berdiri ketatap. Ya, marah-marah terus dalam mobil. Jadi sopir dielus-elus tambah marah. Suruh ta'awud, sudah ta'awud masih marah. Suruh minggir. Minggir, ganti posisi, berdiri, masuk ke barakahikum masjid, ambil air wudu, barakahikum atau yang lain. Ganti posisi. Kalau tidak, barakahikum bahaya ya. Ketika marah nyupir. Ya. Yang berikutnya juga berwudu, ya berwudu, berwudu barakallahu'alaikum. Kemudian membaca Al-Quran dan jangan lupa mengingat-ingat faedah menahan marah yang tadi disebutkan. Ya, ya Lia. Nah, masya Allah. Baik, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Al-afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafidhakumullah barakatuh.